الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu dari kitab Fawaidul Fawaid, ya, halaman 134 kali ini. Dikatakan lagi Qaimah Jauziyah, yang maknanya makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, yaitu pena, yang ditugaskannya untuk mencatat semua takdir sebelum keterjadian. Adapun Adam alaihissalam, dia adalah makhluk yang terakhir diciptakan Allah. Maksudnya, di antara semua makhluk, jenis makhluk yang diciptakan ketika itu, ya, asal dari makhluk yang diciptakan ketika itu Adam yang terakhir. Beberapa yang dijelaskan pada uraian di bawah ini, ada beberapa faedah, dan dari faedah itu insya Allah kita menggali makna yang dalam, yang pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari 5 dari sekiannya. Yang pertama, Allah Ta'ala telah menyiapkan tempat tinggal sebelum menyiapkan penghuni. Kedua, diciptakannya Adam adalah tujuan diciptakannya semua makhluk yang lain, seperti langit, bumi, matahari, bulan, daratan, dan lautan. Ketiga, penciptaan yang paling hebat adalah yang mampu mengakhiri pekerjaannya dengan cara terbaik dan dengan mewujudkan tujuan penciptaannya sebagaimana ia memulai pekerjaannya dengan membuat fondasi dan dasar-dasar bagi barang ciptaannya, kreasinya. Keempat, semua orang selalu ingin melihat hasil atau bagian yang terakhir. Oleh sebab itu, Musa alaihissalam menyuruh para tukang sihir untuk menunjukkan sihir mereka terlebih dahulu. Qala lahum Musa alqum ma antum mulqun. Nabi kita Musa alaihissalam berkata kepada mereka, alqu, lemparkanlah oleh kalian, ma antum mulqun, apa yang hendak kalian lemparkan, apa yang hendak kalian lemparkan. Sesudah orang-orang melihat perbuatan para ahli sihir itu, mereka menanti untuk melihat apa yang akan terjadi, yaitu mukjizat Nabi SAW. Kelima, Allah Ta'ala menjadikan kita Nabi dan umat yang paling baik berada pada akhir zaman, membuat akhirat lebih baik daripada dunia, dan menetapkan akhir dari segala sesuatu itu lebih sempurna daripada permulaannya. Buktinya, ada banyak tahapan-tahapan risalah yang terjadi sejak malaikat memerintahkan Rasulullah bacalah. Beliau menjawab, aku benar-benar tidak bisa membaca. Hingga diturunkannya firman Allah Ta'ala, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari alamiknya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kana awwalul makhluqati al-qala al-qalami al-qalamu al-qalama, yang mana benar? Al-qalama. Kana awwalul makhluqati al-qalama liyaktuba liyaktuba al-maqadira qabla kaunihan. Kana menunjukkan lampau, awalul makhluqati, paling pertamanya makhluk yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Dan tidak mungkin kenyataan ini ada melainkan pasti berhikmah. Berarti pena memiliki kepentingan. Sebagaimana membaca memiliki kepentingan. Pena itu tidak akan terlepas dari yang namanya tulisan. Dan tulisan itu akan dibaca. Ya. Begitu juga dengan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran yang secara munajjaman atau mutadarrijan, yaitu berangsur, ya, diawali dengan surat Al-Alaq dengan sebutan Iqra dua kali dalam range 5 ayat itu. Iqra bismirabbikalladzi khalaq. Pertama baca, dan dengan membaca itu kata bismillah. Sehingga sebelum kita membaca bismillah, berkah insyaallah bacaan kita. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian juga Iqra rabbukal akram. Bacalah, bacalah, bacalah. Baik. Itu awal paling pertamanya turun. Ya. Kemudian dalam kitab karya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dalam masalah nuzulul Quran dan tartib nuzul Al-Quran, yaitu penertiban turunnya Al-Quran, turunnya surat-surat nuzul suar, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya surat kedua yang turun itu adalah surat Al-Qalam. Ya, surat Al-Qalam. Ini masalah khilafiyah. Ada yang terulama mengatakan dalam satu riwayat oleh sahabat, yang pertama adalah surat Al-Muddathir, kemudian baru surat Al-Alaq. Tapi yang Allah alam, yang pasti kita yakini Al-Alaq yang pertama, dan mungkin Al-Muddathir yang kedua, atau mungkin dalam riwayat Ibnu Abbas Al-Qalam yang kedua. Baik, berarti yang pertama Iqra. Kemudian yang kedua Nun wal Qalami wa ma yasturun. Qira'ah dan qalam. Berarti itu memiliki pasti ada isyaratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masyhur kita sebagai umat Iqra. Dan qira'ah itu tidak bisa terlepas dari kitabah. Dan kitabah tidak mungkin ada kecuali dengan adanya qalam. Ya. Kayak di sini kan awal al-makhluqat al-qalam liyaktub. Untuk apa? Agar Allah Ta'ala menulis, mencatat. Ya. Apa yang Allah catat? Apa yang Allah tulis? Al-maqadir. Al-maqadir. Kalau ada lagu gambus, magadir. Maqadir. Kalau orang Yaman, qaf itu dibaca qaf, ga. Makanya qahwa dibaca gahwa. Qalbi dibaca galbi, ya galbi. Magadir, maqadir, maqadir, miqdar. Apa arti miqdar? Ukuran-ukuran, takdir. Takdir itu ukuran. Ya. Dan semua itu Allah ukur. Oleh karena dalam surat Al-Fajr, amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. So, di sini ada pelajaran. Manusia Allah Ta'ala ibtalahu. Allah berikan bala, ujian. Allah uji dia. Fa akramahu, Allah karim, Allah berikan banyak hal. Ya. Wa na'amahu, Allah berikan banyak kenikmatan. Apa kata manusia? Oh, Allah Ta'ala telah akraman, telah memuliakan posisi saya. Ya. Kemudian Wa mal insan idza ma btalahu, yang kedua, fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kemudian insan manusia seperti kita, idza ma btalahu, jika Allah Ta'ala juga memberikan bala, ya fitnah, ujian, fa qadara alaihi rizqahu, Allah Ta'ala mengkadarkan, maksudnya disini mengkadarkan, menipiskan rizkinya, maksudnya menurunkan kadar rizkinya, ya. Fa yaqulu rabbi ahana. Maka apa kata manusia? Ya Allah, Allah, Rabb saya telah menghina saya. Apa kata Allah? Kalla, bukan itu. Maksudnya apa? Apa yang dipikir manusia itu salah. Bahwasanya ukuran kecintaan dan kemurkaan Allah bukan dari segi banyaknya kenikmatan atau harta. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dua ayat itu, mabtalahu. Allah memberikan kenikmatan, na'amahu, dan Allah memberikan qadaru alaihi rizqahu, dua-duanya bala, dua-duanya ujian. Jadi salah persangkaan manusia ketika misalnya antum diberikan banyak kekayaan, berarti, oh, Allah telah memuliakan saya. Belum tentu. Jangan gear dulu. Bisa jadi itu emang, dan memang itu bala, itu ujian. Itu adalah ujian. Ya. Kalla, itu adalah ujian. Nah, qadara, itu artinya mengkadarkan. Qabla kauniha, sebelum kaun, ya, keterjadiannya, terjadinya dia. Berarti segala keterjadian, detailnya atau globalnya, semuanya telah terkadarkan, telah tertetapkan kadarnya, detiknya, ukurannya, kapannya, semua telah ada kadarnya. Berarti kalau misalnya kita sekarang dalam kondisi kesulitan dengan rezeki, misalnya gaji yang mungkin di bawah UMR misalnya, maka itu yang dikadarkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala yang memberikan harga sebenarnya dalam hadis. Allah yang musahir, yang memberikan harga pasar sebenarnya Allah Ta'ala. Dan semua itu harga yang melonjak naik, sementara kenegaraan mengalami inflasi. Ya. Kemudian buru-buru mereka pada menuntut kelayakan gaji UMR di atas normal. Dan kemudian pemilik perusahaan pada kebingungan semua, karena tuntutan dari pegawai besar, sehingga barang harus ditambah harganya. Masyarakat makin bingung. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Allah al-fasad wal bar, kerusakan langit, kerusakan darat dan laut, itu disebabkan manusia juga. Disebabkan manusia juga. Nah, jadi semuanya itu sudah dikadarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Oke. Tapi pertanyaan sekarang, kita sudah ketahuan oleh Allah, sudah tahu, Allah sudah Maha tahu besok kita gimana. Apakah kemudian kita tidak memikirkan esok? Kita pikirkan esok. Apakah kemudian kita tidak merencanakan untuk hari esok? Harus merencanakan. Jadi jangan sampai kita masuk ke dua jebakan. Jebakan ifrat dan jebakan tafrit. Ifrat dalam masalah keesokan misalnya. Ifrat berlebihan misalnya, yaitu benar-benar mentakhtir dan menstrategikan buat esok sampai melupakan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa dan mengkadarkan semua itu. Sampai kemudian dia galau sendiri. Karena mengejar mimpinya banget-banget tanpa ada penggantungan kepada Allah. Tapi ada juga yang tafrid, meremehkan. Yaitu, ah, semua sudah diatur oleh Allah, maka sudahlah, enggak usah. Maka ini salah juga. Ketika seseorang beralasan, rezeki itu Allah yang ngatur. Kita enggak perlu capek-capek ngelamar sini, ngelamar sana. Udah ada aturannya. Toh, saya ujung-ujungnya insya Allah, kalau Allah kehendaki, bahkan nikah kok. Kalau Allah kehendaki, saya bakal kaya kok. Jadi enggak usah banyak-banyak usaha. Ini salah. Ini salah. Ya. Baik. Wa ja'ala Adama akhiral makhluqati wa fi dzalika, apa ini? Coba bacanya. Hikamun. Wa ja'ala Adama akhiral makhluqati wa fi dzalika hikamun. Dan Allah Ta'ala ja'ala menjadikan Adam maf'ul awal, maf'ul bi awal. Allah Ta'ala menjadikan Adam, memposisikan Adam akhirul makhlukati, akhir dari semua makhluk Allah. Maksudnya dari semua jenis masuk makhluknya Allah, jenis maksudnya asalnya, karena sekarang ada makhluk-makhluk baru. Ya. Maksudnya akhir ini asal, kan ada manusia, tumbuhan dan bumi, langit. Manusia paling terakhir. Akhirul makhluk. Adam alaihissalam. Akhir makhlukat. Ini kenyataan. Dan wa fi dzalika hikam. Dan dalam itu, yaitu dalam penciptaan Adam sebagai makhluk terakhir, ada hikam. Hikam jamak dari hikmah. Yaitu ada beberapa hikmah. Apa yang dimaksudkan hikmah? Hikmah itu apa? Hikmah itu kebijaksanaan, kebijakan. Ya, lawan dari hikmah itu apa? Zulm. Ya, seorang yang zalim berarti bukan hakim. Dan seorang yang hakim tidaklah zalim. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala disifati hikmah, hakim. Jadi dalam hukum kauni ini ada hikmah. Itu ada kebaikan. Ahaduha, ahaduha atau ahadiha? Ahaduha badal untuk hikam. Ahaduha, yang pertama atau satu dari hikam tersebut, tamhidud dari qabla sakin. Masya Allah. Itu apa? Tamhid, mahadayu mahidu tamhiran, artinya pembentangan. Penyiapan, pembentangan. Ad-dar, dar itu artinya adalah tempat tinggal. Dar itu home. Ya. Dar itu lebih lebih besar dan lebih megah dibandingkan bait. Kenapa? Kenapa? Apa bedanya dar dengan bait? Bait dari kata baca itu baitan yang umumnya hanya ditinggali atau dipati ketika malam. Adapun dar itu semacam negeri, ya, dan itu akan selamanya terus tempat di situ, nggak bakal keluar dari itu dar, ya. Jadi dar itu lebih megah, lebih bermahligai dibandingkan dengan bait, ya. Kemudian, tapi itu hanya secara khusus, ada juga pemahaman lain. Baik. Tamhidud dar, pembentangan negeri qabla as-sakin. As-sakin, apa arti sakin? Orang yang bertempat. Ya. Jadi ada sukun. Ada, bukan nama buah, tapi ada sukun. Sukun itu artinya ketenangan. Ya kan? Sakinah, ketenangan. Tapi bisa juga maskanah, enggak punya tempat tinggal. Homeless. Nah, sakin itu orang yang tenang. Kenapa disebut tenang? Karena dia punya home, punya tempat tinggal. Berarti tamhidud dari qabla sakin, berarti Allah Ta'ala telah menyediakan fasilitas sebelum apa? Penikmat fasilitas itu ada. Jadi yang memfasilitasi fasilitatornya adalah Allah Ta'ala. Fasilitasnya kemudian diciptakan dan orang yang akan menempati itu akan sebelumnya apa setelah fasilitas. Itu benar-benar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jannah Itu tempat tinggalnya Nabi Adam alaihissalam aslinya dan istrinya alaihissalam. Kemudian diturunkan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Juga qulna bihitu minha jami'a. Allah turunkan mereka semua ke bumi. Bumi itu sudah ada sebelum diciptakannya Nabi kita Adam alaihissalam. Ya, sudah diciptakan. Thayyib. Berarti sakannya, dormitorinya, asramanya itu udah ada sebelum penghuninya. Dan itu hukum kauni. Ketika misalnya kampus ya bercita-cita mengasramakan para mahasiswa, enggak mungkin mahasiswanya tinggal dulu di tanah habis nanti kita buat hukum kauni. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Rabbmu berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan fil ard, di atas muka bumi ada khalifah nanti. Apa kata para malaikat? "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'." "Ya Rabb," para malaikat bilang, "Apakah engkau ya Rabb akan menjadikan di atas bumi pihak yang mengorbankan darah ya, saling membunuh, menumpahkan darah?" Apa kata Allah? "Inni a'lamu la ta'lamun." Enggak usah mendebat. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi tidak usah mempertanyakan keputusanku. Kalian akan tahu nanti. Lihat, lihat nanti. Kenapa para malaikat bertanya seperti itu? Mereka enggak bermaksud menggugat, enggak. Tapi ya Rob, berarti mereka belajar dari kenyataan sebelumnya. Kata para ulama, bahwasanya ini sebagian ulama, bukan seluruh, bukan ijma, tapi sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir, bahwasanya sebelum ada penghuni manusia di situ, bumi itu dihuni oleh para jin. Jin bertempat tinggal di bumi ini asalnya dulu, yang kemudian jin itu berbuat banyak, yang berbuat zalim, saling membunuh. Nah, Allah Ta'ala menjadikan Adam kelak akan menjadi khalifah bagi bumi itu. Makanya derajat manusia itu derajat khalifah, pemimpin, di atas derajat jin. Oleh karena itu sangat mungkin manusia itu mempunyai khadam jin, nyuruh gini, nyuruh gitu. Mau aja, karena secara fitrahnya jin itu di bawah manusia. Di antara manusia ada yang jadi budak. Dan budaknya manusia derajatnya di atas jin. Ya. Baik dari segi khalq atau dari segi tasarruf. Dari segi khalq, dari segi penciptaan. Kita lebih baik, alhamdulillah. Dan bukan berarti kesombongan, tapi itu kaum. Dan dari segi tasarruf kita juga lebih baik. Ya, alhamdulillah. Saudara-saudara jin ya, jangan ada marah. Karena ini muttafaq alaih. Baik. Ya, manusia memungkinkan baginya untuk nyuruh ini, nyuruh itu. Baik. Sekarang, ketika manusia yang memang Allah pisahkan alamnya dengan jin dan sering berinteraksi, maka akan terbalik sehingga jinlah yang akan menjadi merasa dirinya di atas manusia. Ketika banyak terjadi interaksi antara manusia dengan jin tertentu, jin khodam misalnya atau siapalah, maka sangat besar kemungkinan manusia ini akan terperdaya oleh jin tersebut. Gitu. Ya. Karena asalnya jin di bawah manusia pertama. Kemudian kedua, kita nggak tahu bagaimana keadaan dia, muslim atau kafir, nggak tahu pasti jelas 100%. Dan setelah itu tabiat banyak dari jin hasad terhadap manusia. Ya. sehingga mereka berusaha bagaimana caranya supaya manusia di bawah mereka. Yang kemudian manusia yang jadi budak mereka. Kalau udah seperti itu, udah ketipu dah. Selesai urusan udah. Menuju ke kekufuran nantinya. Ya, jadi perkara ini perkara bahaya. Nah, jadi jin pun dahulu ketika tinggal di dunia dan wallahu alam pun safkud dima, menumpahkan darah di antara mereka. Kemudian manusia Allah turunkan menjadi khalifah. Yang kemudian tidak ada satupun jin menjadi nabi. Melainkan manusia, nabi semua manusia, dari manusia dan dari laki-laki. Ini menunjukkan manusia lah khalifatul ard dan para jin mereka lah yang mengikuti manusia. Oleh karena itu ada istilah juga namanya jin qorin. Dan juga di majelis kami seperti ini bukan suatu hal yang luar biasa jika banyak jin di sini, bukan suatu hal yang luar biasa. Iya, jin mengikuti tabiat manusia, nonton TV-nya bareng-bareng ikut, nonton bola, nonton konser, ngaji dan sebagainya, kelompok-kelompok. Bukan malah manusia yang ke tempat mereka. Salah, ya gitu ya. Baik. Jadi dar, yaitu bumi ini adalah dar, sudah memahadah, sudah disediakan oleh Allah Ta'ala sebelum adanya penghuni. Walillahilhamd. Kedua, asari, annahu al-ghayatul lati. Khuliqa li ajliha ma siwahu min as-samawati wal ardi wasyamsi wal qamari wal barri wal bahri. Annahu, sesungguhnya tujuan hu di sini bagaimana? Ada yang tahu hu di sini? Hu di sini bagaimana? Ada yang tahu gak? Kolam tujuannya pulpen? Coba, sesungguhnya dia al-ghayatu, tujuan allati, yang khuliqa li-ajliha, diciptakan li-ajliha, untuknya, ma siwahu minas samawati wal ardh. Hu di sini apa? Domir apa namanya? Dhamir asya'an. Bukan merujuk kemana-mana. Sebagaimana misalnya kalau dalam Inggris itu seperti it titik atas, koma atas, s. It's itu kadang-kadang gak usah dimaknai. Itu tuh dhamir. Kadang-kadang gak usah dimaknai. Nah, hu di sini gak dimaknai. Tapi dia dhamir sya'an menunjukkan sya'an, urusan ini bukan urusan main-main. Bahwasanya al-ghayatul lati khuliqa li ajliha ma siwahu minas samawati wal ardi wa syamsi wal qamari. Tujuan allati khuliqa li ajliha, tujuan yang Nabi Adam diciptakan li ajliha, untuk nya hal di sini kembali ke tujuan. Ya, tujuan diciptakannya Nabi Adam itu juga tujuan masiwahu minal makhlukat. Tujuan diciptakannya Nabi Adam itu sama juga dengan tujuan masiwahu diciptakan apa yang selainnya Nabi Adam min dari apapun itu, as-samawat diciptakan untuk hal yang sama. Al-Arud diciptakan untuk hal yang sama. Asyams diciptakan untuk hal yang sama. Al-Qamar diciptakan untuk hal yang sama. Bar, yaitu darat, bahar, laut. Semua itu diciptakan untuk hal yang sama, yaitu tunduk kepada Allah. Jadi tujuan diciptakannya Nabi Adam itu sama dengan tujuan diciptakannya semua makhluk. Apa tujuannya? Untuk tunduk kepada Allah. Itu. Ya. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya untuk ibadah. Ibadah itu artinya apa? Al-khudu' wa tadhallul, artinya adalah tunduk patuh kepada Allah. Nah, perbedaannya apa? Manusia dan jin, Allah Ta'ala berikan ikhtiar, berikan hawa, berikan iradah, berikan akal. Sehingga Allah Ta'ala berikan mereka kebebasan untuk memilih. Adapun kalau benda jamad, benda mati, ya, itu tidak ada pilihan. Ya. Gak diberikan ikhtiar, gak diberikan iradah, keinginan sebagaimana manusia. Ya. Nah, itu bedanya. Sehingga apa? Sehingga kita bilang bahwasanya kita dengan batu itu ada common sense-nya. Yaitu apa? Ada mutualnya. Mutualnya dia di mana? Di sisi apa? Di sisi wajibnya kita tunduk pada Allah. Tetapi bedanya apa? Bedanya mereka pasti tunduk pada Allah. Sedangkan kita karena dibekali oleh Allah Ta'ala keinginan, maka kita bisa memilih mau tunduk atau enggak. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Begitu maksudnya. Di sini diingatkan, wahai manusia, wahai Adam dan Bani Adam, sesungguhnya tujuan dari penciptaan kalian itu tidak beda dengan tujuan penciptaan semua makhluk di langit dan di bumi, bahkan langit dan bumi juga. Itu perlu kita ingat terus tujuannya. Ibadah. Ats-tsalitsah yang ketiga. Anna ahzaqas sunna'i. Atau sunna', sunna', bukan sunnah, sunna'. Yakhtimu 'amalahu bi ahsanihi. Yakhtimu amalahu bi ahsanihi, ini gimana ayatnya, wa ghayatuhu wa ghayatihi atau wa ghayata. Really? Wa ghayatihi. Baik. Kama yabda'uhu bi asasihi wa mabadihi. Baik. Ini bisa dipahami, coba dipahami dengan terjemahan. Pencipta yang paling hebat adalah yang mampu mengakhiri pekerjaan dengan dua hal, dengan cara terbaik dan dengan pewujudan tujuan, pencapaian tujuan. Sebagaimana seseorang yang baik memulai pekerjaan dengan membuat asas dan fondasi. Anna sesungguhnya ahzab. Ahzab itu expert. Misalnya ada tabibun hafiz. Tabibun hafiz artinya dokter yang benar-benar expert dia. Expertnya itu maksimal banget, bagus. Ahzab as-sunna'i. As-sunna' itu mubalaghah dari sani', yaitu yang menciptakan. The best creator, kan? Creator yang paling bagus itu dia punya dua karakter. Karakter tersebut dilihat dari bidayah dan nihayahnya. Dilihat dari awal dan akhirnya dia. Karena apa? Sesuatu itu memang kadang tergantung dengan awal dan akan terlihat hasilnya di akhir. Awal yang baik akan memotivasi untuk menuju ke pertengahan yang baik. Dan Akhir yang baik mencerminkan proses yang baik. Jadi di sini yakhtimu amalahu bi ahsanihi wa ghayatihi. Sonir, creator yang baik, yang terbaik, yang hebat, yang ahli, expert, itu dia akan mengakhiri kreasinya bi ahsanihi, dengan kreasi yang terbaik, dan ghayatihi, dan mencapai tujuannya. Kalau misalnya tujuannya tidak tercapai, berarti khatamnya suluh khatimah berarti. Berarti kurang baik. Kreasinya kurang bagus. Enggak sampai tujuan. Baik. Kama yabda'uhu biasasi wa mabadihi. Sebagaimana dilihat dari awalnya, seorang creator yang baik, dia akan memulai ya sesuatu kreasi dari pondasinya terlebih dahulu. Asas itu pondasi, dasar. Mabadi itu sesuatu yang harus dilakukan di mula-mulanya. Ini pelajaran ini furu'nya banyak sekali untuk kehidupan kita. Sesuatu yang kalau kita mau ending yang happy, maka mulai dengan start yang asasi. Misalnya, kita mau supaya masyarakat kita benar-benar islami, maka startnya harus dari sesuatu yang bersifat fondasi, bersifat asasi. Jangan dulu kita bermimpi banyak-banyak ke akhir pencapaian. Iya boleh kita menyimpan itu, pencapaian target, kemudian caningnya atau kemudian cara menujunya, stepnya, tapi awali dengan yang kita mampu. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu dan terbaik dalam memberikan atau menciptakan sesuatu, memulai sesuatu dari asasnya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi apa koyahnya? Untuk agar makhluk tunduk padanya. Asasnya apa? Diberikan bumi untuknya. Kemudian biarkan hidup, dan bukankah Allah Ta'ala ketika di akhirat nanti dia adalah al-wahil qahar, malik yaumiddin, yang menguasai semuanya secara sempurna, dan tujuan dari semua penciptaan nanti di akhirat akan terungkap, semua itu akan terjadi dengan pasti dan dengan baiknya sebagaimana permulaan penciptaan terjadi dengan baiknya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini kaidah ketiga ini sangat penting. Kalau kita mau berkreasi, maka benar-benar kita harus punya basic. Harus punya basic. Ya. Kepemilikan akan basic dari kreasi kita itu akan membuat pertengahan itu ada. Dan ketika pertengahan itu ada, maka kemungkinan akhiran itu ada. Tapi kalau misalnya dari awal kita tidak punya basic, maka jangan berharap ada namanya pertengahan. Mungkin ada permulaan, tapi gak bakal sampai pertengahan. Kenapa? Karena kita gak punya basic. Seseorang yang misalnya berbicara tentang ilmu, dia jangan banyak, kalau misalnya dia belum punya basic ilmunya, maka jangan banyak berharap mengislah banyak manusia sampai sejangkau-jangkaunya. Yang ada di awal aja semangat. Tapi kemudian dia menemukan dirinya akhirnya, masya Allah, saya masih bodoh, nanti gak bisa. Atau malah justru pertengahannya itu kekacauan yang dia kira kebaikan. Bisa seperti itu. Misalnya dia, misalnya kita gak belajar, kemudian kita banyak bicara tentang agama, kemudian terjadi perseteruan, khilafiyah, ikhtilaf, gontok-gontokan. Kita mengira ini adalah kebaikan. Kita mengira kita berada dalam hak, padahal kita yang memecah belah misalnya. Karena ketidakilmuan kita. Nah, ini sebenarnya sudah runtuh ini. Enggak bakal sampai tujuan. Tujuannya apa? Saya ingin mempersatukan umat di atas tauhid. Tapi belum punya ilmu, ini bicara banyak kemudian di pertemuan banyak terjadi peristiwa kekacauan. Enggak bakal sampai. Enggak bakal sampai. Misalnya beberapa orang berusaha mendamaikan beberapa kubu yang berseteru di bidang Islam lewat Facebook. Masya Allah. Tujuannya mulia. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah justru saling bertabrakan satu sama lain. Tambah bertabrak. Apa tujuannya tadi? Apa tujuannya? Untuk itu. Mendamaikan. Dan fulan ini tidak punya basic ilmu. Maka yang terjadi adalah lebih buruk dari sebelumnya. Lebih buruknya lagi, ternyata sang fulan mengira ini semua adalah pencerahan supaya lebih terbuka satu sama lain. Masya Allah, yaudah. Saling hantam satu sama lain. Ya. Baik, jadi asas dan mabdaknya kita raih dulu. Ya, kemudian dengan itu baru tergerak menuju pertengahan dan menuju akhirat dan tujuan. Insya Allah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah ta'ala dalam bentar lagi azan. Insya Allah pada pekan depan kita Rabi Arlum ya, insya Allah Rabi Akhwa bisa masih, insya Allah kita ketemu lagi. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberkati apa yang kita pelajari pada hari ini. Insya Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.